Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari Syarhu Thalathatil Usul inda qawlil muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilul inabati qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan dalil bahwasanya inaba itu bagian daripada ibadah adalah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dari surah Az-Zumar ayat 54. Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum, dan hendaknya kalian rujuk kembali kepada Allah, yaitu bertobat kepadanya, wa aslimu lahu, dan hendaknya kalian berserah diri terhadapnya. Kemudian oleh Asy-Syaikh As-Shalih hafizahullah menjelaskan tentang makna inabah. Al-inabah ar-ruju' wa ya bi makna at-taubah. Inabah itu artinya maknanya rujuk kembali, bi makna at-taubah. Nah, yang tadi dia bermaksiat, kemudian dia tinggalkan maksiat tersebut, dia kembali rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taubah wal inabah bimakna wahid, kata beliau. Akan tetapi taubat dan inabah ini semakna, walaupun sebagian ulama menyebutkan, kata beliau, al inabah akhassu min at taubah, wa inabah ini lebih khusus dari taubat. Karena makna inabah itu akidun, lebih kuat. Liannaha taubatun ma'a iqbali ila Allah azza wa jalla. Karena itu adalah bentuk taubat disertai dengan semangatnya dia untuk kembali kepada Allah, untuk dia memperbaiki diri. Jadi bukan hanya sekedar meninggalkan maksiat yang telah lalu dia lakukan, tetapi di samping dia tinggalkan dan ada upaya memperbaiki diri sehingga dia semangat untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jal, semangat dia melakukan hal-hal yang sunnah di samping dia melakukan hal-hal yang wajib, dan demikian seterusnya. Jadi makna inabah di sini lebih tinggi daripada taubat. Nah, kemudian setelah itu beliau berkata, قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ودليل الاستعانة دليل بواسطة استعانة meminta bantuan, meminta bantuan, pertolongan, wa ini adalah ibadah. قوله تعالى dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dari surah Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadat dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Wabil hadis, dan dalam satu hadis yang sahih dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, maka hendaknya engkau meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syarih hafizahullah, al-isti'anatu talabul aun. Isti'ana itu talabul aun, meminta bantuan. Wahi ala naw'aini, dan ini terbagi menjadi dua bagian. An-nawul awalu, bagian yang pertama, al-isti'anatu bisyai'in la yakdiru alaihi illallah, meminta bantuan terhadap sesuatu di mana tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali hanya Allah. Fahadhihi sarfuha li ghairillah syirkun. Maka memalingkan jenis permohonan bantuan pertolongan di mana tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali hanya Allah, kemudian dia palingkan dan diarahkan selain kepada Allah, syirkun, adalah bentuk syirik. Man ista'ana bi ghairillah fi syai'in la yaqdiru alaihi illa Allah fa innahu qad asyraka. Maka barang siapa yang meminta pertolongan bantuan selain kepada Allah, pada sesuatu perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah, maka sungguh dia telah melakukan syirik. Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairi Allah azza wajal, karena dia telah memalingkan salah satu jenis di antara jenis-jenis ibadahnya selain kepada Allah azza wajal. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, bagian yang kedua, al-isti'anatu fi ma yaqdiru 'alaihi al-makhluq, meminta bantuan pertolongan pada perkara makhluk mampu melakukannya. Fa anta tasta'inu bi ahadin ay yabniya ma'aka al-jidar, maka engkau meminta bantuannya seseorang, ay yabniya ma'aka al-jidar, untuk dia membangun bersamamu dinding, agar dicontoh yang bisa makhluk melakukannya. Aw ayyahmila ma'aka mata'aka, atau seseorang engkau mintai bantuannya untuk membantumu mengangkat mata'aka, barang-barangmu. Aw ayyu'inaka 'ala matlubin mubah, atau dia membantumu, engkau mintai bantuannya untuk membantumu terhadap suatu hal yang dibolehkan, mubah. Ya, ini apa? Boleh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian, ya, di atas untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, jangan kalian saling bantu membantu dalam melakukan dosa dan permusuhan. Fal isti'anatu bil umuril 'ibadati, baik, fal isti'anatu bil umuril 'adiyati allati yaqdiru 'alayha an-nas, hadha an-naw' la ba'sa fihi, maka meminta bantuannya, pertolongannya manusia pada perkara yang biasa yang manusia mampu untuk melakukannya, hadan nau, maka jenis permohonan bantuan seperti inilah bahasa bi, tidak mengapa. Nah, li'annahu min at-ta'awuni 'alal birri wat taqwa, karena ini masuk dalam perkara membantu untuk melakukan kebaikan, saling bantu membantu, tolong menolong melakukan kebaikan dan ketakwaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, memberikan kabar gembira terhadap orang yang memberikan bantuan terhadap saudaranya pada perkara yang dibolehkan, wallahu fi aunil abdi ma dama al abdu fi auni akhihi, dan Allah subhanahu wa taala senantiasa dalam bantuan, itu memberikan bantuan seorang hambanya, madamal abdu fi auni akhihi, selama si hamba itu juga membantu saudaranya. Naam. Akhrajahu Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amma al-isti'anatu bil makhluq fi syai'in la yaqdiru 'alaihi illa Allah, adapun meminta bantuan terhadap makhluk pada sesuatu yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah, mithlu jalbir rizqi, seperti ia meminta rezeki, wa daf'id darari, ataupun menolak bala, fahadha la yakunu illa Allah, maka ini seperti ini tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah. Naam. Kal isti'anati bil amwat, seperti dia meminta bantuannya orang terhadap orang-orang yang sudah mati. Naam. Baik dia dari jauh panggil-panggil namanya orang sudah mati, atau datang ke kuburannya, ya, dia menganggap bahwa dengan datang ke sana membawa sembelihannya, ataupun datang ke sana memanggil-manggil namanya yang sudah mati itu, akan menyebabkan dia rezekinya bertambah, atau dimudahkan jodohnya, atau menyebabkan dia akan diberikan, ya, anak supaya istrinya hamil. Ini semua apa? Perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah, maka wajib bagi kita untuk meminta pertolongan dan bantuan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wal isti'anatu bil jinni was syayatin, atau minta bantuannya jin ataupun syaitan, dan jin syaitan tidak akan mungkin mau membantunya kecuali apa? Dia mengorbankan sesuatu yang paling berharga dari orang itu, akidahnya, tauhidnya, supaya dia ditemani nanti dalam neraka, waliyadzubillah. Naam. wal isti'anah bil ghaibin, demikian pula meminta bantuan terhadap orang-orang yang gaib. Ya, nah, dia meyakini pada sebagian orang bahwa si fulan, syekh fulan, wali fulan, kiai fulan dan yang lainnya yang jauh di sana, kalau dipanggil namanya, disebut namanya, dia mampu menolongnya. Ini apa syirik? Nah, wahum la yasma'unaka tahtifu bi asma'ihim, mereka itu tidak akan mendengarkan engkau memanggil-manggil nama-nama mereka. Hadza syirkun akbar, ini syirik besar. Naam, yang Allah katakan inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selainnya dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Innahuma yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, sesungguhnya siapa saja melakukan kesyirikan, kesyirikan besar seperti contoh-contoh tadi, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka sungguh Allah haramkan orang itu masuk ke dalam surga. Siapa yang haramkan masuk surga berarti maknanya apa? Dia kekal di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi ataupun Nasara yang tidak mau beriman terhadap Nabi SAW, tidak mau beriman terhadap Al-Quran setelah diturunkannya Al-Quran, mereka orang-orang ahlul kitab kafir. Wal musyrikin, demikian pula orang-orang musyrik secara umum, siapa saja mempersekutukan Allah, di nari jahannam, mereka tempat mereka adalah di neraka jahannam, khalidina fiha, dipertegas mereka kekal di dalamnya. Mereka apa? Kekal di dalamnya. Naam. Ya bani Adam, wahai sekalian anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka naam. Naam, wahai ibnu Adam, wahai sekalian manusia, jika kalian datang menghadap kepada aku dengan membawa dosa sepenuh langit, apa, sepenuh jagat ini, la ataituka ya, maka aku pun akan datang kepadamu juga dengan pengampunan yang sebisal dengannya telah engkau dosa yang kau bawa. Naam, aku akan memberikan apa, ampunan kepadamu, tapi dengan catatan apa, dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya dosa syirik. Tidak ada satu pun dosa yang lebih besar kecuali dosa ini. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman, sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau sekali-sekali mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar, kezaliman, kejahatan yang paling besar. Tidak ada lagi di atasnya. Nah, sementara sebagian orang, ya kalau melihat orang-orang memakai cincin-cincin, jimat-jimat, ya biasa-biasa saja, seolah-olah bahwa dia tidak melakukan suatu dosa. Tapi kalau diketahui ada yang mencuri, ada yang berzina, langsung panas hatinya, mau tegakkan hukum syariat. Ya, kalau ada yang gantung-gantungkan foto-fotonya para wali di kamarnya, ya dianggap foto itu dapat menjaga rumahnya. Sebagian orang dianggap wali, biasa saja, tidak ada upaya untuk menurunkannya. Tapi kalau ada mungkin gambar, ya mau gambar setengah telanjang di situ, semua marah, ya. Semua marah, ya. Ya, kalau ada kuburannya apa, fotonya Pak Kiai atau Wali Fulan yang pakai sorban, ya, panjang jenggotnya, orang sudah mati lukisannya, biasa-biasa saja dia, seolah-olah bahwasanya itu ada sesuatu yang sepele. Kami menunjukkan bahwasanya kebanyakan dari kita ini ya belum memahami tauhid dengan semestinya. Nah, ya semuanya diingkari, akan tetapi tentu yang lebih berbahaya yang akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka jika dia mati dalam keadaan seperti tidak bertobat darinya, akan menyebabkan dia kekal di dalamnya waliyadzubillah, sepertinya itu yang lebih pertama untuk diroba, untuk dinasihati, untuk diingatkan. Wallahul musta'an. Qala asy-syekh hafizahullah ta'ala, wa hum la yasma'unaka tahtatifu bi asma'ihim. Engkau tidak mendengarkan mereka, atau mereka tidak mendengarkanmu. Tahtifu bi asma'ihim, engkau memanggil-manggil nama-nama mereka. Mereka sudah mati. Naam. Dia sudah meninggal. Hadza syirkun akbar. Ini termasuk dosa besar. Syirik besar. Li'annaka tasta'inu biman la yaqdiru 'ala i'anatika. Karena engkau telah meminta bantuan terhadap orang yang tidak mampu untuk membantu. Bagaimana dia bisa membantu? Dia sudah mati. Naam. Bahkan dia butuh bantuan dari kita berupa doa. Naam. Ada di antara mereka yang menganggap bahwasanya membangun, meninggikan kuburannya, ya termasuk ibadah. Dianggap bahwa dia telah berbuat baik kepada orang yang meninggal. Kaum muslimin saat ini banyak-banyak di antara mereka, kecuali yang dirahmati oleh Allah, sangat sedikit. Kalau orang tuanya sudah meninggal, yang paling dia pikir bagaimana caranya apa memegahkan kuburan orang tuanya, neneknya, kakeknya. Bahkan kadang-kalanya kalau dia sudah sakit-sakit, lari ke dukun. Dukunnya siang pendusta pun mengatakan, oh, ini rumahnya bapakmu kau belum perbaiki. Maksudnya kuburannya. Ya, sudah lama kau belum kunjungi. Nah, hanya apa? Setan. Dia pun sudah mulai membangun. Padahal Nabi Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, naha Rasulullah SAW ayyujassasal qabru wa yubna alaihi. Rasulullah melarang mencet, mengkapuri kuburan. Dilarang diperindah. Wa yubna alaihi, dilarang untuk membangun di atas. Ini lihatlah kuburan-kuburan kaum muslimin saat ini, apalagi di negeri kita seperti ini. Ya, kuburan masya Allah dipermegah, diperindah. Ketahuilah orang tua tersebut tidak membutuhkan kuburannya diperindah. Dia membutuhkan kesalehan anak-anaknya. Dia membutuhkan doa anak-anaknya. Nah. Wa qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Nah. Meminta pertolongan bagian daripada ibadah. Ya, masuk dalam kalimat yang ada di depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu hadza fi taqdimul ma'mul 'ala al-'amil. Kata beliau, ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terdapat di dalam taqdimul ma'mul 'ala al-'amil. Mendahulukan ma'mul baru amilnya. Karena semestinya fi il-fa'il baru maf'ul. Kalau ini didahulukan maf'ulnya, karena ini iyyaka dhamir nafs bin munfasil. Dhamir apa? Nafs bin munfasil fi mahalli nasbin maf'ulun bi muqaddam. Naam. Semestinya asalnya na'buduka. Ya, na'buduka. Fi'il fa'il baru maf'ulnya. Nah, apa rahasianya, apa hikmahnya? Kenapa didahulukan maf'ulnya dulu? Ya, ma'mulnya daripada amilnya. Ya, amil itu fi'il fa'il, amil karena dialah yang ya penyebab sehingga ada maf'ul, itulah ma'mul. Nah, boleh mengatakan al-ma'mul iyyaka fi mahalli nasbin. Ma'mul ini adalah fi mahalli nasbin. Kalau kita mau rinci lagi, kita katakan iyyaka wa dhamiru nasbin munfasil bi ma'ali nasbi maqulun bi. Ada yang mengatakan iya, ini yang dhamiru nasbin marukafnya lil khitab. Nah, sahal seperti ini madhabnya orang-orang nahu, ya, tidak menjadi masalah. Yang mengatakan iya kafnya atau seluruhnya iya kaf. Nah, jadi fi mahalli nasbin na'budu hadha huwa al-amil. Na'budu apa? Fi'il mudhari'. Fa'ilnya dhamir mustatir. Ya, taqdiru nahnu. Ina'budu hadha huwa al-amil alladhi nasaba iyyaka. Ina'budu ini adalah amilnya yang menyebabkan yang menasab maf'ul. Itu iyyaka. Wa taqdimul ma'mul 'ala al-'amil yufidul hasr. Dan mendahulukan kaidah, mendahulukan ma'mul terhadap amil itu mendatangkan makna pembatasan. Taqdimu ma haqquhu ta'khir. Mendahulukan yang haknya untuk diakhirkan. Dia kan mestinya diakhirkan, tapi didahulukan disebut. Kata beliau yufidul hasr, itu lahir makna pembatasan. Artinya apa pembatasan? Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada yang berhak untuk kita apa? Meminta kepadanya bantuan dan pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Bukan lagi yang lain, kepada yang lain. Pembatasan sebatas itu. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesianya, iyyaka na'budu, hanya engkau lah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau lah, tidak ada yang lain. Kepadamu kami apa? Meminta bantuan. Kalau dikatakan na'buduka, kami menyembahmu, wa nasta'inuka, dan kami apa? Meminta bantuanmu, pertolonganmu. Tidak menafikan bahwa kita juga menyembah yang lain. Ya, kami menyembahmu, tapi kami juga menyembah yang lain. Tapi ketika iyyaka na'budu, tidak ada lagi kemungkinan dari kalimat ini. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta isti'anah, minta pertolongan dan bantuan. Nah, fama'na iyyaka na'budu ay la na'budu ghairak. Hai, kami tidak menyembah selain engkau. Fahasrul ibadati fillahi azza wa jalla, atau fahasrul ibadah fillahi azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membatasi pembatasan buat ibadah itu hanya kepada Allah semata. Naam. Baik. Wa qawluhu wa iyyaka nasta'in hasara al-isti'anata billahi azza wa jalla. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala membatasi puasanya isti'anah itu permohonan bantuan pertolongan pada perkara yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali hanya kepada Allah, hanya kepada Allah semata. Ya. Naam. Wa dzalika fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah Subhanahu wa taala. Itu pada perkara-perkara, urusan-urusan yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaul wa fi qawlihi wa iyyaka nasta'in. Kemudian pada kalimat, pada ayat wa iyyaka nasta'inu bara'atun minal huli wal quwwah. Ya, bahwasanya kita berlepas diri dari kemampuan dan kekuatan kita semata. Bahwa kita tidak memiliki kemampuan kekuatan kecuali Allah yang memberikannya. Kita punya kekuatan, ya, punya kemampuan, tapi kemampuan dan kekuatan itu tidak akan dapat kita gunakan kecuali apa? Allah yang membantu. Kalau Allah yang mengizinkan. Naam. Jadi bara'atu minal hauli wal quwwah wa anna al-insana la quwwata lahu illa billah. Bahwasanya manusia itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan kecuali datangnya dari Allah. Kalau Allah yang izinkan dia. Naam. Wa la yaqdiru illa billahi azza wa jalla. Wa hadha ghayatu at-ta'abbudu lillahi idza tabarra'a min asy-syirki. Dan ini adalah puncak ghaya, puncak ibadah lillahi kepada Allah. Idza tabarra'a min asy-syirki, apabila dia berlepas diri dari syirik. Wa tabarra'a min al-hawli wa min al-quwwah, dan apabila dia berlepas diri dari kemampuan dan kekuatannya semata. Diserahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Fa hadza ghayat at-ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala, termasuk puncak tertinggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Jadi selesai pembahasan tentang masalah dalil bahwasanya isti'anah bagian daripada ibadah. Baik. Innaka ya ana habib, apa hukum meminta bantuan pertolongan selain kepada Allah? Apa hukumnya kita meminta bantuan kepada selain Allah? Irfa sawta. Kenapa? Kenapa? Dibolehkan. Baik, artinya bahwasanya isti'anah ini dibagi dua. Naam. Jadi ketika dikatakan apa hukumnya meminta bantuan selain kepada Allah, dirinci. Dilihat. Kalau dia meminta bantuan pada perkara-perkara yang mubah, yang memang makhluk mampu melakukannya, itu boleh. Baik. Diboleh? Dibolehkan, bahkan ini masuk dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling bahu-membahu, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi meminta bantuan kepada makhluk pada suatu perkara yang tidak dia mampu untuk melakukannya kecuali hanya Allah, maka ini apa? Syirik. Hoi, ahsanta. Seperti apa itu yang tidak dia mampu melakukannya kecuali hanya Allah? Seperti apa contohnya? Tidak ada yang mampu melakukan kecuali hanya Allah. Minta rezeki, minta kesembuhan, ya, minta jodoh. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala mampu. Makanya berdoa dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita apa? Disembuhkan, dan tidak menghalangi kita sudah berlalu pembahasannya untuk kita mencari sebab-sebab yang dibolehkan. Yang dibolehkan oleh syariat. Ataupun sebab-sebab kauni yang memang terbukti secara ilmiah bahwa itu apa? Menyebabkan kesembuhan. Baik, secara syar'i Nabi mengatakan asy-syifa'u fi thalathin. Bahwasanya kesembuhan ada pada tiga perkara. Di antaranya apa? Syurbatul asal, minum madu. Itu syar'i. Naam. Bahwasanya secara percobaan bahwasanya minum budrek biasanya bisa meringankan apa? Menghilangkan flu, sakit kepala. Boleh tidak? Boleh. Nah, sebab, walaupun kita yakin bahwasanya yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab minum tadi. Jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kepadanya kita bersyukur. Kemudian kita berterima kasih siapa yang memberikan resep umpamanya. Atau yang membantu kita tidak menafikan. Ya, tauhid tidak menafikan keimanan. Karena Nabi sendiri yang mengatakan tadawu ya ibadallah, berobat kalian wahai hamba-hamba Allah. Baik, kita masih dalam bacaan kita dari kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu berkaitan tentang tata cara membersihkan beberapa najis yang terkena pakaian ataupun badan. Pada pembahasan yang lalu ada dua. Yang pertama, tathhiru tsaubi min baulir radhi', membersihkan pakaian min baulir radhi', dari kencingnya apa ataupun disebabkan karena terkena air kencingnya ar-radhi', anak bayi laki-laki yang masih menyusu ataupun yang hanya menyusu dan belum memakan makanan yang lain selain dari air susu ibunya. Nah, bagaimana caranya? Nabi mengatakan, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yuksalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Naam, yuksalu min baulil jariyah. Dicuci pakaian yang terkena kencingnya anak bayi perempuan. Wayurassu min baulil ghulam, dan cukup diperciki air pakaian, kalau itu pakaian yang terkena air kencingnya anak laki-laki. Jadi ada perbedaan. Kalau kencingnya bayi perempuan harus dicuci, dialirkan air maksudnya pada tempat bagian yang terkena. Tapi kalau kencing bayi laki-laki, ya, yang hanya menyusu belum makan yang lain, itu cukup mengambil, ya, setelapak tangan kemudian kita perciki di bagian-bagian yang kita perkirakan terkena. Itu kalau bayi apa? Laki-laki, ya. Para ulama menyebutkan tentang kenapa ada perbedaan, ada hikmahnya disebutkan oleh mereka. Wallahu a'lam, jelas demikian syariat datang menjelaskan tentang adanya perbedaan. Sebagai mengatakan bahwasanya kencingnya bayi perempuan memang lebih bau, singi bau apa namanya, dibandingkan dengan anak laki-laki. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya bayi laki-laki itu lebih di secara tabiat biasanya bapaknya lebih senang dan cinta dibanding dengan anak perempuan, sehingga tentu bapaknya ini sering gendong-gendong dia di bawah. Kalau asal kena kencing harus buka bajunya, harus dicuci, ini kan tentu apa, berat bagi orang tua, sehingga ada keringanan, cukup mengambil sedikit segenggam setelapak tangan baru diperciki di bagian-bagian yang kena, kemudian dia pakai sholat. Allahu a'lam. Ya, apapun hikmahnya, bahwa demikian syariat menjelaskan adanya perbedaan cara membersihkan pakaian ataupun badan yang terkena air seninya anak laki-laki yang masih menetek dan belum memakan makanan yang lain selain dari air susu ibunya. Kemudian juga kemarin takhiru thawbi minal madhi, cara membersihkan pakaian yang terkena madhi. Sudah berlalu bahwa madhi adalah sejenis cairan, nah, yang bening, yang sifatnya berlendir dan biasanya keluar pada saat-saat ada syahwat, baik pada laki-laki terlebih pada wanita, dan ini najis bentuk sudah lalu pembahasannya. Nah, siapa yang keluar madinya maka telah batal wudunya. Tawaddu, kata Nabi SAW, hendaknya engkau berwudu atau ya tawaddu. Nah, hendaknya dia berwudu, wa yaksilu dzakar, dan dia mencuci apa kemaluannya. Nah, sekarang kalau pada kemaluan harus dicuci, tapi kalau pada pakaian seperti pada celana umpamanya, maka ini ada keringanan. Nabi SAW mengatakan, yakfika an ta'khudha kaffan mimma, cukup bagimu mengambil setelapak tangan air, fakamdahu bihi thawbaka, kemudian engkau percikan pada pakaianmu, haitsu tara annahu qad asaba minhu, di mana engkau melihat bahwa pada bagian pakaianmu itu terkena. Jadi cukup diperciki, tidak mesti bahwa ambil air kemudian disikat, cukup ambil setelapak tangan baru diperciki bagian-bagian yang kira-kira apa kena. Ini tidak usah buka celana. Nah, kalau diperkirakan ada madinya. Kemudian setelah itu selanjutnya tathhiru dayli thawbil mar'ah, membersihkan ujung kain pakaian seorang wanita. Di mana ujung kain seorang wanita dituntut dia apa? Pakaiannya panjang ke bawah. Nah, wanita sudah ma'ruf itu pakaiannya apa? Panjang ke bawah. Nah, idza tanajjasa dhailu thawbil mar'ah, apabila ujung kain seorang wanita terkena kotoran, ya, fa innahu yutahhiru bimulamasatihi lil ardi at-tahirah, maka sesungguhnya pakaian tersebut akan dengan sendirinya bersih dengan tersentuhnya dengan tanah yang dia lalui, yang apa, yang bersih. Umpama dia apa lewat, terseret, maka tanah yang dia lalui setelahnya akan membersihkannya. Karena tidak semua sepanjang jalan itu apa? Bernajis semua. Nah, faqad sa'alat imra'atun Umma Salamata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang wanita telah bertanya kepada Ummu Salamah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat inni imra'atun utilu dzaili wa amshi fil makanil qadar. Saya adalah seorang wanita yang memanjangkan dzaili. Dzaili itu ekor sebenarnya, maksudnya apa? Ujung kain saya. Ujung jilbab ataupun di siapa ini disebut abaya, ya. Nah, baju kurung itu bagi wanita. Wa amshi fil makanil qadar, dan saya biasa berjalan di tempat yang kotor. Hanya di tempat yang kotor. Faqalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yutahhiruhuma ba'da, buat tanah yang setelahnya yang dia lalui akan membersihkannya. Jadi tidak perlu pusing bagi ummahat, ibu-ibu yang agak panjang pakaiannya, ya, itu lebih bagus, lebih afdal. Tahu kalau umpama dia menutup apa hanya sepanjang ataupun di bawah mata kakinya, tidak sampai terseret, ya, kemudian dia pakai kaos kaki, ya, maka insya Allah kita katakan semoga apa? Cukup. Semoga apa? Cukup. Nah, apalagi kalau dia pakai kaos kaki dan dia pakai sepatu. Toh kalau panjang, maka lebih bagus lagi tentunya. Lebih baik lagi, lebih sempurna menutupi apa? Ya, badannya sehingga tidak terlihat, ya, kakinya, karena wanita apabila di luar rumah seluruhnya adalah aurat. Nah, Tamhakik yang mengatakan sahih akhrajah Abu Daud at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini hadis tadi. Kemudian tathhiru asfalin na'am. Cara membersihkan bagian bawah sendal, alas kaki, sepatu dan yang semisal dengannya. Qala an-Nabi Sa'id, dari hadisnya Abu Sa'id, Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjida falyuqallib na'alayhi walyandur feehima." Jika salah satu di antara kalian datang ke masjid, falyuqallib na'alayhi, maka hendaknya dia membalikkan kedua sendalnya. Walyandur feehima, hendaknya dia perhatikan pada keduanya bagian bawah. Fa irra khabatha, apabila dia melihat kotoran, falyamsahu bil ardh, maka hendaknya dia menggosokkannya di tanah. Tsumma liyusalli fihima, kemudian hendaknya dia salat pada kedua sendal tersebut. Nah, ya, apabila dia datang ke masjid dia mau pakai sendal, maka wajib baginya untuk dia memperhatikan apa? Sendalnya. Nah, wajib baginya untuk memperhatikan sendalnya. Kalau ada kotoran, maka dia mengusapnya. Naam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla khafin wa muntaila, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat pakai sandal, biasa juga tidak. Oleh karena itu, ya, ada sebagian teman-teman yang istimrar pakai sandal terus, ini juga ya tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus seperti itu. Anas mengatakan kadang kalanya beliau pakai sandal, kadang kalanya juga tidak. Naam. Jangan terus-menerus. Dan siapa yang salat pakai sandal, hendaknya dia perhatikan, jangan sampai masih dalam keadaan kotor dia masukkan ke masjid, atau dalam keadaan masih basah, ini basah mengganggu yang lain. Karena jangan sampai masih basah baru keluar dari kamar mandi, basah-basah masuk di masjid, ya, diperhatikan. Naam, itu sunnah, jangan sampai mengganggu yang lain. Itu mau kasih sujud orang di bekas basah sendalnya antum, baru keluar dari tempat wudu, apalagi WC. Ini diperhatikan. Tidak larang orang solat pakai sendal di sini, ya, kalau ada yang mau, tapi hendaknya diperhatikan apa? kebersihannya. Naam. Dan sampai dipakai basah-basah. Musim hujan, becek-becek. Ya, sendal jelas-jelas. Banyak tanah di situ. Ya, apa mengganggu orang ini? Kita sudah mengatakan sering disebutkan kaidah. Ya, apa? Naam, bahwasanya apa? Dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Menutup pintu apa? Keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan apa? Kebaikan. Naam. Kejelekan itu keburukan kalau mengganggu orang. Sudah jelas-jelas basah-basah, berlumpur sandalnya dipakai masuk masjid ini apa? Mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau mau pakai, bersihkan dulu. Ya, maaf. Kemudian tathirul ina'i idza walagha fihi al-kalb. Tathirul ina'i idza walagha fihi al-kalb. Membersihkan bejana apabila seekor anjing menjilatinya. Qala an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuhuru ila ahadikum, bersihkanlah bejana-bejana salah satu di antara kalian, idza walagha fihi al-kalb, apabila seekor anjing menjilatinya, ayaksilahu sab'a marrat, untuk dia mencucinya sebanyak 7 kali, ulahunna bit-turabi, yang awal dari 7 kali itu hendaknya dicampur dengan tanah. Naam. Kalau ada anjing yang menjilat bejananya, maka apa? Jangan dipakai sebelum dibersihkan dengan cara seperti tadi. Pertama, hendaknya dia apa? Memasukkan tanah ke bejana itu ya secukupnya, baru masukkan air atau air duluan, baru apa? Masukkan tanah. Bersihkan, dioles. Ya. Naam. Kemudian setelah itu dicuci, dibuang airnya, bersih. Ya, berarti 1 kali. Seterusnya yang kedua, ketiga, sampai itu 7 kali. Naam. Baik, wallahu a'lam. Bagaimana kalau sandal? Sepatu, apalagi yang busuk-busuk. Biasa apa, ada anjing bawa sepatunya ataupun apa? Sandalnya. Apakah wajib juga dicuci sampai 7 kali? Yang datang perintah pada bejana. Jadi keharusan mencuci dengan sampai 7 kali salah satunya dengan tanah, tolong pada bejana. Bejana, piring, alat-alat yang ada di rumah, masak bejana, piring, apalagi itu periuk, panci-panci, kuali, itu misal dengannya. Allah itu yang ini. Adapun kalau orang umpamanya digigit anjing sallallahu alaihi wasallam atau dijilat, tidak ada keharusan untuk apa? Mencucinya sampai 7 kali salah satunya dengan tanah. Dan ada khilaf sebenarnya apakah anjing termasuk airnya itu najis atau bukan. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau di sini sudah berlalu dari kitab ini pembahasan tentang benda-benda yang bernajis, boleh memasukkan menganggap bahwasanya air liurnya najis. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Mencucinya. Dan sebagian lain menganggap bahwa bukan najis karena perintah di sini adalah perintah ta'abbudiyah. Artinya perintah mencuci sampai 7 kali dengan tanah itu perintah apa? Ta'abbudiyah saja. Artinya ibadah semata. Nabi perintahkan, maka kita lakukan. Karena seandainya najis, sebenarnya 1-2 kali ya sudah cukup. Seperti kita membersihkan apa? Najis-najis yang lainnya. Nah, tapi sebagian mengatakan yang mencucinya ya itu yang menunjukkan najisnya, dan 7 kalinya salah satunya dengan tanah itu yang apa? Amrun ta'abbudi, perkara ibadah. Wallahu a'lam. Baik, naktafi bihadha. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.